Di mana suara burung kenari selalu merayu menghibur hati. Mengapa kau tidak bernyanyi? Merajukkah di kau kenari? Hai burung kenari sedang sembunyi di balik rimbunnya pohon yang tinggi. Semalam ku tunggu di sini, kenapa kau tidak kembali? Hapuskan hati yang bersedih.